A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya juga pada pagi yang berbahagia hari ketiga kita berkampung di sini. Perjalanan program yang disusun berjalan dengan baik. Dan juga kita doakan moga-moga kesihatan juga Allah kurniakan yang baik-baik untuk kita. Juga kita doakan moga-moga bekal yang kita terima pun yang baik-baik untuk kita bawa pulang. Dan juga kita doakan juga hubungan yang kita jalinkan sesama kita, bertemu jauh dan dekat, juga moga-moga Allah berikan satu nilai pertalian persaudaraan yang baik-baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan teruskan untuk forum duha ke-9 bagi perkampungan sunnah siri yang ke-9 tahun ke-9 ini. Moga-moga apa yang kita nak bicarakan dengan tajuk akhlak di medan jihad membuka minda kita bersama dan juga perlu kita lapangkan dada untuk mendengar kupasan daripada kedua-dua ahli panel dalam tempoh masa yang begitu terhad. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, catatan yang dibuat, perolehan nota yang digariskan serta ilmu yang disampaikan harus difahami dengan baik dan moga-moga kedua-dua panel kita juga mampu untuk memberikan jawapan dengan tuntas untuk kita bahaskan dan kita bawakan ia sebagai satu garapan dalam kehidupan insya-Allah. Seperti yang telah dimaklumkan, panel kita yang pertama kita undang khas walaupun beliau adalah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Kuala Lumpur dan juga merupakan salah seorang ahli jawatankuasa ataupun lembaga Kolej Universiti Islam Perlis, tapi beliau juga adalah anak jati negeri Perlis iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Azrul Azlin yang kita bawakan khas daripada Kuala Lumpur terbang semalam sampai hari ini dengan selamat. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Handsome. Sihat. Dan untuk makluman juga ibu ayah, tuan-tuan dan puan, Dr. Azrul bukan hanya sekadar pensyarah, beliau juga adalah bekas kumpulan nasyid. Jadi kita minta dia nyanyi satu lagu. Rosak dia dah. Lihat betul lah. Tak apa. Tajuk kita berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan perkara yang baik-baik. Okey, itu sedikit pengenalan tentang Dr. Azrul Azlin. Baik, yang kedua, panel kita yang kedua juga kita undang khas. Saya ingatkan ustaz orang Perlis sebab bin Cik Pa. Rupanya kecek Kelateh. Oh, asal mari Kelateh. Ustaz Ahmad Hashimi bin Cik Pa yang kita undang khas daripada Kelantan datangnya nak terbang balik ke Kuala Lumpur. Masya-Allah. Terima kasih ustaz. Sama-sama. Sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, untuk tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sama-sama kita dengar apa kupuasan daripada kedua-dua ahli panel berkenaan dengan tajuk dan tema utama kita adalah jihad untuk memartabatkan dakwah dan juga untuk menjadikan kita sebagai umat yang berdaulat. Dr. Azrul, sebagai mukadimah, saya yakin daripada hari pertama bahkan pidato khas yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkisar tentang jihad membina negara telah memberikan satu definisi yang agak luas dan kita mendengar, memahami serta mencatat dengan faham. Hari ini kita nak lebih detail bukan hanya sekadar maksud dan definisi jihad, juga apa maksud dan tafsiran akhlak sebelum kita mendasari tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sahabat saya Ustaz Nabil, akan panelis Ustaz Shimi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kita dah 3 hari berada di Perlis, betul? Tak larat jawab nama. Lama semula. Asyik dia tanya itu saja. Dan kita telah dibahaskan tentang pengertian jihad dan sebagainya. Cuma hari ini merupakan hari yang terakhir. Sekurang-kurangnya kita balik, kita faham apakah yang dimaksudkan sebagai jihad. Sebab itu Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah menyebutkan yang dimaksudkan sebagai jihad itu adalah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan. Itu dari sudut bahasa. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan. Manakala dari segi syarak, sekurang-kurangnya terdapat 3 istilah yang boleh kita fahami. Yang pertamanya adalah jihad untuk kita menyebarkan dakwah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, jihad untuk membangunkan agama dan juga membangunkan ummah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, semalam ada satu forum tentang jihad ekonomi. Maka ini juga merupakan satu bentuk jihad yang perlu kita sebagai umat Islam memberikan perhatian. Termasuklah jihad pendidikan. Jadi konteks jihad bukan sekadar kita mengangkat perang, mengangkat pedang. Tetapi kita melihat bagaimana untuk kita membangunkan ummah. Dan yang ketiga, iaitu jihad untuk menentang musuh yang memerangi kita. That's why tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila mana menyebut tentang jihad ini, kita lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan musuh-musuh yang perlu kita tentang bila mana kita nak melalui jihad ini. Yang pertama, jihadul aduwiz zahir. Kita memerangi orang yang memerangi agama kita. Kita lihat apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Bagaimana Israel melakukan kezaliman kepada umat Islam. Yang kedua, jihadun nafsi. Jihad untuk kita melawan hawa nafsu kita. That's why tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita nak berjihad, jangan terlalu mengikut hawa nafsu. Kata Ibn Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, apa kata beliau? Jihadun nafsi muqaddamun ala jihadil aduwi zahir. Jihad menentang hawa nafsu ini diutamakan berbanding jihad menentang musuh yang nyata. Kenapa? Musuh yang nyata ini kita nampak dengan mata kepala. Tapi musuh yang ada dalam diri kita, kadangkala kita terlepas pandang. Kita ikut hawa nafsu. Orang semangat untuk mengajak kita berjihad, kita pun berjihad tetapi kita tidak faham apakah jihad yang perlu kita lalui itu. Dan yang ketiga adalah jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Dan Al-Quran menyebutkan inna syaitana aduun mubin. Dalam surah An-Nas, alladhi waswisu fi sudurin nas, sambung, minal jinnati wan nas. Syaitan yang membisikkan kepada manusia, dan syaitan ini bukan dalam kalangan jin saja. Syaitan juga boleh datang daripada kalangan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita melihat bagaimana jihad ini, musuh yang ada bila mana kita nak melakukan jihad ini, kadangkala kita terperangkap dalam satu sifat yang disebutkan sebagai sifat nifaq. Sifat golongan munafiqun. Apakah yang dimaksudkan sebagai munafiqun? Al-munafiqun juga datang daripada perkataan nafaq. Nafaq ni maksudnya terowong. Apa kaitan terowong dengan golongan munafiqun? Kalau tuan-tuan tengok arnab, pernah pergi ke zoo tempat arnab di apa nama dibela. Kita lihat arnab ni dia akan menggali lubang. Dan digali lubang di kanan dan juga di kiri. Kenapa? Sebab kalau musuh serang daripada kanan, dia lari keluar ke lubang kiri. Kalau musuh serang, contohnya ular, serang daripada kiri, dia akan lari ke lubang kanan. Begitulah sifat orang munafik. Depan nampak lain, hati sebut lain. Sebab itu, kalau tuan-tuan melihat di dalam surah At-Taubah, ayat 81, Allah Ta'ala menzahirkan sifat munafik ini dari sudut jihad. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Farihal muqallafuna bimak'adihim خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا La tanfiru fil har. Apakah sifat golongan munafik ini? Kata Allah Ta'ala, ketika mana Nabi mengajak mereka untuk menyertai peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini merupakan satu peperangan yang hebat. Jadi bila Nabi mengajak orang untuk berperang, maka golongan munafikun ini dia bagi macam-macam alasan. Dan bila Nabi dah keluar, mereka tak mau keluar, mereka seronok. Sebab apa? Sebab mereka ada sifat ini. Apakah sifat sebut? Karihu, mereka ini tidak suka. Ayyujahidu bi amwalihim, tidak suka untuk berjihad dengan harta benda mereka. Sebab apa? Bila keluar ni nak kena tinggalkan harta, sayang harta. Kalau aku meninggal, harta aku banyak ni. Wa anfusihim, mereka tidak mahu untuk turut terkorban. Fi sabilillah. Dan bukan itu saja, mereka berkata, wa qalu la tanfiru fil har. Buat apa nak sibuk perang-perang ni ustaz? Tengah panas ni. Kita relax saja. Harta kita jaga, kan? Kita nikmati harta, diri tidak terbunuh. Ini sifat golongan munafik. That's why kita kena muhasabah diri kita. Ada ataupun tidak sifat nifak di dalam diri kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagaimana kita nak mengatasi sifat nifak ini? Maka kita kena selalu muhasabah diri. That's why kita buatlah jihad yang termampu. Ada orang yang boleh berjihad mengangkat pedang, seperti sahabat kita di Palestin. Mereka berjihad dengan cara itu. Ada orang yang boleh berjihad dengan ilmu pengetahuan, sebarkan ilmu. Sebab itu perkampungan sunnah ini salah satu jihadnya adalah jihad untuk kita menyebarkan ilmu pengetahuan. Kita buat apa yang kita mampu. Ada orang yang tak mampu, saya tak belajar tak tinggi sangat ustaz. Boleh tak saya nak dermakan harta yang saya ada, duit yang saya ada? Itu juga merupakan satu bentuk jihad. Jadi tuan-tuan, setiap orang boleh memainkan peranan masing-masing. Bukan orang yang berilmu saja boleh berjihad. Kita semua yang berada di sini boleh melakukan jihad mengikut kapasiti masing-masing. Dan apa pula maksud akhlak? Akhlak merupakan satu sikap yang ada pada diri kita yang menghasilkan tindakan, sama ada tindakan itu baik ataupun tindakan itu buruk. Sebab itu akhlak yang baik disebut sebagai al-akhlak al-mahmudah. Akhlak yang tidak baik, al-akhlak al-madhmumah, yang tercela. That's why tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat dalam agama ini ada tiga komponen yang penting. Yang pertamanya adalah akidah, yang keduanya adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah ataupun tauhid ini merupakan input. Syariah adalah proses. Akhlak adalah outputnya. Maka untuk menghasilkan akhlak yang baik, kita perlu ada input yang baik. Sebab itu akidah mestilah salimah. Tidaklah kita mendakwa Nabi Adam turun di gunung Jerai. Selak tirai boleh cakap dengan Nabi. Ajaran apa ini? Maka akidah perlu salimah. Sebab apa? Sebab ibadah itu di hujungnya menghasilkan tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Penyucian jiwa inilah yang membentuk akhlak kita. Jadi kena ada perkara ini dalam diri kita supaya kita melihat akhlak bila mana kita nak berjihad ini, dia bukan sewenang-wenangnya. Bukannya kita berjihad untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita berjihad untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjihad tidak mengikut hawa nafsu, tapi kita berjihad mengikut panduan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazak. Terima kasih Dr. Azrul sebagai mukadimah pengenalan tentang jihad dan juga akhlak. Tertarik saya bila Dr. sebutkan berkenaan dengan jihad ini. Definisi yang perlu kita faham ialah kita buat sesuatu yang ada matlamat dengan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, puan-puan main sini. Apa yang tuan-tuan buat? Lena? Tak juga. Main duduk saja? Tak juga. Tengok saya, tengok daripada depan sampai belakang, Nur dengan perempuan tunduk rapat tak tengok panel tu. Sebab panel cakap, apa yang dicakap dicatat. Saya dak lah, saya tengok apa yang ada dalam ni je lah. Saya tengok seorang-seorang tadi catat tak panggung kepala. Oh, hebat. Tu nampak tak? Tuan-tuan buat sungguh-sungguh tak? Moga-moga ganjaran yang setimpal Allah bagi pada tuan-tuan dan perempuan tu tak kira lagi wang ringgit, tak kira lagi masa, kan? Tinggal anak bini pun ada ni. Depa kata yang penting jumpa harum manis ya. Tak apa, tak apa, tak apa. Balik, claim balik, bawa balik depa sikit nah. Baik, kita pindah pada panel kita yang kedua. Ustaz Hashimi meneruskan perbincangan berkenaan dengan akhlak di medan jihad. Tadi Fadil Doktor dah buka tentang mukaddimah. Cuma kita faham bahawa akhlak ni di antara komponen yang juga dipandang utama dalam agama. Di samping akidah, syariah dan perkara yang ketiga disebut oleh doktor tadi adalah akhlak. Cantik seseorang itu bukan cantik pada rupa, cantik pada akhlaknya. Sejauh mana akhlak itu daripada kacamata agama dan apa kaitannya dengan jihad? Supaya kita lebih faham, sebab bila sebut jihad ni orang bayang macam tadilah. Jihad ni kena semangat. Asyik-asyik nak takbir. Bila ada takbir, kita tak main sembahyang. Tak takbir juga. Maksud takbir ni kita membesarkan Allah. Macam mana kita nak faham kaedah nama akhlak itu dan apa kaitan dalam jihad? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama terima kasih kepada Ustaz Nabil selaku pengurusi majlis, Dr. Azrul selaku panelis juga pada pagi ini, seluruh jawatan kuasa perkampungan sunnah dan juga hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun ini kita sama-sama datang dan tema kita adalah tema yang sangat agung diangkat. Jadi alangkah baik dan sangat-sangat penting untuk kita memahami tema dan juga kita boleh buat balik kepada masyarakat atau menjadi sebahagian daripada orang yang menggabungkan diri dalam makna jihad yang sebenar ini. Dan pastinya sebagaimana Ustaz Nabil sebut, dalam menjalani jihad itu mesti diiringi dengan akhlak yang baik. Justru dua-dua tu mesti ada dia punya keseimbangan sehingga akhirnya maksud daripada jihad itu berlaku dengan sebenarnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhati dalam Quran dan hadis, malam pun Dr. Khalid dah sebut, pagi ni pun Maulana Asri pun sebut, maka kita akan dapati terma jihad tu sangat banyak digunakan dalam agama dan menunjukkan dia adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama dan kita mesti memahaminya mengikut kacamata agama. Pagi tadi bila lepas daripada tu dengar kepada fadilat-fadilat jihad semua sekali, rasa macam semangat. Apa tu pak saudara saya kata, kita dengar fadilat-fadilat tu hari ni juga nak terjun ke medan jihad. Memang betul sungguh ha? Kita dengar perkara-perkara ayat-ayat berkaitan dengan jihad, kita akan rasa bangkit semangat kita untuk berjihad pada jalan Allah. Sebab fadilat dia terlalu agung. Tetapi bukankah kerana kecintaan terhadap fadilah itulah yang menyebabkan golongan-golongan yang melampau seperti Khawarij dan juga orang-orang yang pergi kepada medan jihad tanpa tuntutan dan juga panduan agama akhirnya menjadi pelampau, akhirnya menjadi orang-orang yang tidak berada dalam rangkuman jihad yang dimaksudkan dalam agama. Sehingga akhirnya natijah daripada tu, dia keluar daripada natijah yang buruk di sebalik keinginan yang baik yang ada dalam diri dia. Pertama, bila kita perhati masalah jihad dalam Quran, kita akan dapati kalimah fi sabilillah tu sangat utama. Wajahidu fillah, wajahidu fi sabilillah, waqatiluhum apa? Waqatilu fi sabilillah. Kalimah fi sabilillah tu pada jalan Allah tu sangat-sangat sinonim dengan jihad. Okey? Sehingga bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, orang ni nak berperang kerana harta rampasan perang, yang ni perang untuk dapat apa tu, kumpulan dia menang. Siapa dia sebenarnya yang dikira sebagai fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Siapa yang dia berjuang, berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka dialah sebenarnya fi sabilillah. Jadi maksud daripada jihad ni, kita bukan nak pergi perang untuk bunuh orang ke, kita pergi nak perang untuk dapat harta rampasan perang. Kita bukan sekadar kalau berlakunya jihad yang sebenar untuk melebarkan dan meluaskan empire Islam semata-mata. Tidak. Bukan kita hunus pedang dan sebagainya waktu nak perang. Kalau andai ada kata jihad sebenar, tujuan dia untuk pergi menjadi pejuang-pejuang yang boleh bunuh orang. Tidak. Seorang mujahid, maksud daripada dia berjihad adalah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dengar semalam Ustaz Khalid, Dr. Khalid sebut, ada tiga tahap waktu seorang mujahid atau seorang panglima nak pergi serang. Tanya dulu, berhenti. Tawarkan dulu. Tahap pertama apa dia? Tawarkan kepada dia Islam. Kalau dia terima tawaran Islam, selesai. Alhamdulillah, kita tak kena angkat senjata. Sebab maksud kita adalah untuk menyebarkan Islam. Oh, dia tak nak. Kita tawarkan offer yang kedua, apa dia? Jizyah. Apa maksud jizyah? Dia tunduk kepada kerajaan Islam. Sehingga bila dia berada di bawah naungan kerajaan Islam, para pendakwah Islam boleh masuk dalam negara tersebut tanpa diganggu dan mereka boleh menyebarkan dakwah Islam dengan bebas. Dia juga boleh datang ke negara Islam sehingga dia melihat keindahan-keindahan Islam yang ada dalam sebuah negara Islam. Nah, kalau dia tak nak juga, barulah akhirnya berlakunya peperangan. Dan bila masuk perang tu pun, bukan pergi bunuh habis semua sekali, tak. Nak dapatkan kekuasaan supaya dia tunduk kepada kerajaan Islam. Bila dia dah surrender, kita tak bunuh habis pun tak ada. Lepas daripada dia kata, okey, kami terima, kamu nak masuk, masuklah. Akhirnya masuk. Berlakunya dakwah dalam soal jihad. Jadi tujuan daripada semua ni adalah untuk kita ni menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti tentera Tatar, tentera Mongol yang masuk menyerang negara Islam, habis semua tamadun. Kita tengok perhati ya, apa beza penjajahan Islam dengan penaklukan empire-empire barat bila masuk kepada negara Islam. Berakhirnya era perang salib berhenti seketika antara peperangan antara agama. Tapi dua tu, sejarah telah membuktikan kepada kita bagaimana akhlak para mujahidin, orang-orang Islam bila menawan dan juga menakluk sesebuah negara. Islam menakluk India. Apa yang ada? Kita boleh tengok sampai hari ini ada Taj Mahal, ada binaan-binaan yang hebat. Islam menakluk sampai Spain. Kita boleh tengok sampai hari ini ada Alhamra, ada apa, semua pasal apa. Bila Islam datang, dia bawa ketamadunan, dia bawa kemakmuran, dia membangunkan sebuah negara. Kita tengok setelah, walaupun Islam tu pergi, kesan tinggalan empire Islam mereka simpan sampai hari ini. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku tempat kita ke Indonesia ke di negara-negara yang ditakluki oleh orang-orang Kristian dalam perang salib. Kita tamadun Majapahit ke, tamadun apa, Gajah Mada ke, hak ayatuya aku ke belah petani dan sebagainya. Sedangkan kita dulu Melaka ni adalah sebuah tamadun yang menghimpunkan tamadun dunia. Arab mari berdagang sini, India mari berdagang sini, Cina mari berdagang sini. Takkanlah sebegitu lama kita berdagang dengan bangsa asing, kita hanya duduk di bawah rumah berdindingkan buluh dan beratapkan rumbia. Tidak. Buku-buku sejarah mencatatkan empayar Melaka sangat hebat. kapal-kapal Melaka, Jong Melaka sangat besar. Bukit Melaka tu diorang dibakar, istana Melaka 7 hari terbakar tak habis lagi. Betapa besarnya bangunan-bangunan. Tapi hari ini kalau saya tanya tuan-tuan semua, di mana kita boleh dapat satu tamadun atau monumen yang mengembalikan kita kepada tamadun kita yang dulu? Paling lama kita boleh tengok E Famosa, Candi Lembah Bujang. Mana hak Islam tu? Zero. Tak ada. Gi di Indonesia, mereka pun lama lagi. Hak adanya, saya gi baru ni Surabaya, Sunan Ampel, kubur je. Hak lain, tinggalan Candi Borobudur, hak bukan Islam. Pasal apa? Dia datang menghapuskan semua. Catatan ketamadunan, kehebatan bangsa habis semua sekali. Pasal apa? Sebab mereka berperang untuk menghancurkan. Tapi kita orang Islam berjihad untuk memakmurkan rumah Allah, mengembalikan manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mesti faham bahawa jihad bagi Islam bukan kita nak menakluk semata-mata tak, tapi kita nak mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Baru tahap macam mana memahami erti jihad. Jangan ni muka kita rasa nak semangat nak perang, nak perang, nak perang. Cerita nak perang ni semangat belaka. Tapi kalau tiba-tiba kena panggil perang, belum tentu lagi pergi. Betul tak? Satu, memahami maksud adalah mengajak manusia kepada agama Allah. Yang kedua, dalam memahami jihad juga, kita kena letak. Bagaimana Dr. Azrul sebut tadi, jihad ni macam-macam tahap. Kalau kita tengok kepada kalam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ada 13 tahap jihad. Jihad nafsunya, jihad lawan syaitannya, jihad lawan kafirnya, jihad lawan orang panggil ahli orang zalimnya, macam-macam jihad. Dan setiap satu ada hukum-hukum dia. Okay? Dari sudut umum. Sampailah kita kepada bab sudut khusus jihad melawan orang kafir. Itu pun mesti dipandu dalam kaedah syariat kita. Sebab tu kalau kita tengok, bukan sekadar semangat lagi perang, kena dipandu. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Badar, ada 4 kesimpulan dawabit dalam memahami jihad. Sebab ramai pemuda-pemuda syabab, bila dengar pasal jihad, semua nak terjun ke medan jihad. Orang-orang Arab sampai keluar, masuk berlaku perang Palestin, berlaku perang waktu tu aku panggil di Syria, di Yaman, orang-orang pemuda-pemuda Saudi ni ada yang keluar ke medan jihad. Sehingga para ulama kena bagi garis panduan. Dawabitnya lebih kurang 4 yang pertama. Sebelum saya sebut dawabit 4 tu, inilah juga kita sebut 4 kefahaman atau tahap ilmu yang kita belajar. Bila kita balik ni, kita belajar, kita kena tahu bahawa 4 tahap ilmu. Yang pertama, al-ma'rifah, pengetahuan. Kita belajar, belajar, belajar, belajar, kita tahu. Itu baru tahap yang pertama. Turun tahap yang kedua, dia panggil al-fahmu. Kita memahami apa yang kita belajar. Yang ketiga, kita pergi kepada al-fiqhu. Kita faqih, betul-betul memahami, mendalami apa yang kita belajar. Pergi yang keempat, disebut sebagai at-ta'wil, barulah kita boleh nak mengamalkan, nak meletakkan apa yang kita belajar pada situasi yang sebenar sedang berlaku tu macam mana. Bila berlaku jihad, kita ni duduk di tahap mana? Hari ni duduk Palestin, berlaku Palestin, kita berbalik rumah, beli rumah, ikat dengan la ilaha illallah, cari mana-mana pembekas senjata, pergi. Boleh kau lagu tu? Memahami maksud dan di mana tempat kita berada adalah sebahagian daripada fiqah dia. Sebab tu dawabit dalam bab jihad ni kesimpulan dia 4. Dia panggil pertama husnul mu'taqad, keyakinan yang benar, atau sihatul mu'taqad, i'tiqad dia yang benar. Yang kedua, ikhlasun niyyah, pergi betul-betul kerana Allah. Yang keempat, husnul tawakkul, mesti ada tawakal yang benar. Dan yang keempat, husnul mutaba'ah, mesti mengikut panduan agama yang sebenar. Kalau tuan-tuan perhati, empat kali ingat tadi ya. Pertama, i'tiqad yang benar, yang sahih. Yang kedua, niat yang ikhlas. Yang ketiga, tawakal juga yang benar. Dan yang keempat, mutaba'ah, mengikut panduan sunnah. Okay? Mengikut panduan sunnah. Kalau kita perhati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi duduk di Mekah, berlaku tak ayat jihad pada Nabi? Masa mula-mula tu baru bab sabar dulu. Sahabat-sahabat dibunuh pun tetap Nabi kata sabran ala yasir, sabarlah. Pasal apa? Sebab itu tahap yang ada pada masa tu. Bila Nabi hijrah, tak berlaku lagi jihad masa tu. Tahap yang kedua, baru mempersaudarakan Aus dan Khazraj, Muhajiri dan Ansar. Barulah tahap yang kedua dipanggil Tauhidus Sufuf. Tauhidus Sufuf apa dia? Menyatukan saf. Kita nak perang kena ada pasukan. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita filem kau, sebelum dia buat apa-apa pun, dia cari balik geng-geng dia lama. Cari geng tu, cari geng ni, kena buat tim. Maksudnya kita kena ada tim, tak boleh pergi saja. Yang ketiga, bahawa ada isti'dad. Allah Ta'ala turunkan ayat, wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena mempersiapkan. Pada masa itulah Nabi training, ada gusti, ada memanah di Madinah, ada pacu kuda di Madinah, mempersiapkan. Kalau tidak, tak akan datang cerita seperti mana Dr. Khalid si budak 13 tahun mari kata, ya Rasulullah, aku mahir memanah. Nabi test dulu, manah betul. Ya. Budak ni kata, aku mahir bergusti. Nabi test, betul. Pasal apa? Adanya tahap isti'dad. Kalau tiba-tiba hari ni kita nak pergi angkat senjata perang, bawa perut pun tak larat dah. Musuh kejar, tak ada tembak peluru. Kejar aje, lari. Tak sampai 1 kilometer, rebah suku. Ngak lelah. Ha, ha, ha. Dia mari jetik lah, pelpong rebah kita. Betul tak? Semangat ada, tapi mesti dibantu, dipandu. Sampai cukup part 3 tu, barulah mari tahap keempat. Allah Ta'ala turunkan ayat pergi jihad, barulah mereka keluar dengan persiapan, kelengkapan yang cukup, ada kebarangkalian menang. Itu baru jihad yang khas tu pun mesti dipandu. Tapi kembali kepada kalau 4 asas yang Ustaz sebut tadi, Allahu Akbar, banyak lagi kita ni nak kena belajar. Nak tahu kita ni di pihak mana pun sihatul i'tiqad nombor 1 yang saya sebut tawabik tadi, 4 kan. Boleh lagi ke ni? Semenak ini. Cerita sedap kamu. Semalam ada satu forum yang dia orang buat di sebelah sana daripada negeri kita. Dia panggil apa? Kembali kepada sunnah yang sebenar. Betul tak? Semua orang declare dia geng sunnah. Kalau kita kata kembali kepada jihad ilmu Dr. Azrul sebut, dia orang pun kata dia jihad. Kita pun kata kita nak jihad ni. Saya duduk teringat berlaku fitnah di zaman sahabat. Ali perang dengan Muawiyah. Orang tu duduk, aku nak duduk buat mana? Orang ni sahabat Nabi, orang ni pun sahabat Nabi. Fitnah. Sehingga apabila bercakap tentang fitnah sahabat, saya ingat kalau tak silap perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, satu fitnah yang Allah telah selamatkan anggota tubuh kita berada padanya, mana kita tak duduk waktu tu, kita tak kena angkat senjata pada waktu tu. Satu fitnah yang Allah selamatkan kita berada tubuh badan kita padanya, maka janganlah lisan kita letak pula dalam fitnah tersebut. Nak kata siapa sahabat ni betul, sahabat ni salah. Semua sahabat ni ada orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang saya nak ambil ialah macam mana di saat begitu keadaannya, mesti fitnah tu pening nak duduk di alik mana. Jadi sebelum daripada kita perang ni, nak pilih pasukan mana pun penting juga. Hari ni seorang tu kata dia nak berjuang, memperjuangkan sunnah yang sebenar. Alik dia kata macam tu. Orang itu kata kembali kepada sunnah yang sahih, mengikut kefahaman para salafus salih, kata lagu ni. Jadi sebab tu nak juang ni dia kena belajar dan ada ilmu. Kalau tidak, kalau tak ada ilmu yang sahih, silap-silap kita berjuang di pihak yang salah. Ku sangka ku perjuangkan sunnah sebenar, rupanya sunnah para guru dan para tok syekh, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak berjuang apa jua, siapa jihad ilmu sekalipun, kena kembali kepada dasar yang sebenar, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi, dan kita betul-betul pastikan kita berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha. Wallahu taala. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Hashimi memberikan penjelasan kepada kita semua berkenaan dengan jihad yang perlu diseiringkan dengan akhlak. Dan sudah pasti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh kepada seluruh makhluk, bukan hanya pada umat Islam, siapa saja yang kenal nama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya akan dilihat segala bentuk dari sudut akhlak, kepimpinan, tutur cara, apatah lagi fizikal baginda Nabi. Semuanya yang baginda Nabi pamerkan adalah yang baik-baik. Maka mengambil daripada intipati Ustaz Hashimi kata tadi, apapun yang berlaku, jangan jadikan dunia hari ini sebagai jambatan untuk kita robohkan dek kerana dengan perjuangan yang kita perjuangkan tapi kita tak tahu dasar. Sebab i'tiqad, sihatul i'tiqad tadi, perlu kita faham terlebih dahulu apa yang kita nak dapat, apa yang kita buat. Moga-moga itu yang menjadi intipati kita berpegang kepada mana haluan yang kita nak bawa, insyaAllah. Baik, kita nak berpindah kepada pusingan yang seterusnya. Asalnya kita ada sampai pukul 1:30. Asalnya lah kan, asalnya. Sabar-sabar eh, lek-lek. Tak apa. Tapi kita nak memanfaatkan masa yang masih berbaki. Saya terpaksa menggunakan kuasa veto. Sebab tadi saya bagi chance je. Biar ada orang cakap kan. Bila moderator tak ada mic. Mic hanya di mulut je kan. Dulu ada mic ni, dia boleh tangkap. Boleh rampai. Ha, sekarang ni kita memberikan kebebasan kepada dua panel untuk bercakap pusingan pertama. Pusingan ini saya hanya memberikan hanya seorang lebih kurang 8 minit saja. Oh, 8 minit eh? Itu paling pendek. Paling panjang saya tambah sikit lah dalam 2 minit lagi. Okay. Seorang lebih kurang dalam 10 minit. Baik, Dr. Azrul. Mungkin boleh bawa kepada kami tentang contoh-contoh. Sebab tadi Ustaz Hashimi ada cerita sedikit sebanyak tetapi tidak detail. Mungkin ada sebagai satu inspirasi buat kita melihat tentang ibrah, cerita-cerita yang memberi pengajaran untuk kita buka minda di kalangan masyarakat kita hari ini yang membawa macam-macam izm dan pahaman. Kan? Kita nak betulkan balik supaya jihad tidak disalah erti, akhlak diletakkan sebagai seiring untuk kita membawa nilai jihad dan juga memberikan penekanan sejauh mana jihad itu penting bagi kita namanya Muslim. Terima kasih Ustaz Nabil Muslimin dan Muslimat yang dalam hati Allah Ta'ala sekalian. Bila mana kita menyebut tentang akhlak di dalam jihad ini, maka kita kena faham akhlak ini perlu menjadi perjuangan kita, perlu menjadi agenda kita membina akhlak diri, termasuklah di dalam jihad. Sebab akhlak ini akan menzahirkan sama jihad kita itu jihad yang betul ataupun jihad yang salah. Sebab itu nak memulakan sesuatu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena mulakan dengan niat yang betul. Jangan berjihad sebab aku nak popular. Jangan berjihad sebab aku nak banyak like dekat social media. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan kepada kita dalam riwayat Bukhari. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam war-rajulu yuqatilu lidh-dhikri war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu hari ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi, ada seorang lelaki ni berjihad sebab nak harta perang, nak kemewahan. Dan ada lelaki yang berjihad, yang berperang disebabkan nak orang sebut, wah, dia ni hebat. Dia nak jadi famous. Warajulu yuqatilu liyura makanuhu. Dia ni berjihad untuk orang nak kata, dia ni hebat, dia ni power. Maka lelaki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sebenarnya orang yang berjihad di jalan Allah ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad untuk meninggikan kalimah Allah itu, itulah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita ada social media. Cara, antara cara yang boleh kita gunakan untuk kita berjihad, contohnya untuk kita menyebarkan ilmu. Tetapi betulkan niat. Kita berjihad bukan untuk mencari followers. Kita berjihad bukan untuk mencari banyak likes. Tetapi kita berjihad untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kita hanya menyerang apabila diserang. Ini akhlak yang perlu ada kepada orang yang ingin berjihad. Sebab itu kita pada hari ini, orang mengatakan Islam ini tertegak dengan pedang. Itu salah. Sebab apa? Sebab Nabi pernah menyebutkan, umirtu an uqatilan nas. Baca hadis, tengok dari sudut bahasa. Nabi tak sebutkan umirtu an aqtulan nas. Beza tak? Aqtul dengan uqatil. Beza dalam bahasa. Aqtul maksudnya kita nak pergi berperang, nak kita yang menceroboh orang dan kita nak membunuh orang. Tapi Nabi sebut uqatilan nas. Maksudnya bila orang serang kita, barulah kita bertahan, kita melawan. Sebab itu di dalam peperangan Badar, kenapa berlaku peperangan Badar? Kita lihat bagaimana ketika mana umat Islam berada di Makkah, Sumayyah dibunuh, Bilal diseksa, para sahabat diseksa. Nabi kata apa? Kuffu aydiyakum. Simpan tangan ni, jangan serang. Nabi kata kuffu aydiyakum. Dan peperangan Badar, bila mana umat Islam berhijrah ke Madinah, tidak dapat membawa harta-harta yang banyak ke Madinah. Maka mereka tinggalkan harta tersebut di Madinah. Maka orang musyrik pada ketika itu merampas harta orang Islam dan mereka menjualnya. Maka Nabi SAW nak ambil semula hak orang Islam. Maka pada ketika itulah umat Islam menyerang. Jadi kita tak boleh, Ustaz Nabil, saya kata Ustaz Nabil, jom hari ni kita pergi serang rumah ibadah. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Dan Tuhan sebut, wala ta'tadu, jangan ceroboh. Jangan suka-suka kita nak pergi serang tempat ibadah orang sebagai contoh. Sebab Islam dalam itu adab dan juga akhlaknya, bila mana kita nak masuk dalam medan jihad ini, perlu ada kaedahnya. Tak boleh suka hati untuk nak memerangi orang lain. Dan kemudiannya kita perlu adil ketika mana kita berjihad. Sebab itu kita lihat bagaimana dalam siri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi larang untuk bunuh anak-anak kecil. Nabi larang membunuh wanita yang tidak ikut serta di dalam perangan. Dan orang yang tak terlibat dalam perangan, jangan memerangi mereka. Adil dalam berjihad. Dan perkara yang paling penting, cukup ada berapa minit? Okay? 2 minit. Dia bila dapat mic ni susah, pensyarah macam ni lah kan. Biasa ada pensyarah dekat student. Yang terakhir tuan-tuan, dahulukan Allah dan juga Rasul berbanding dengan kehendak diri sendiri. Itulah yang memandu kita dalam jihad. Sebab itu dimulakan dengan ikhlas. Saya nak tanya sikitlah, tuan-tuan datang ke sini ikhlas ke tidak? Ikhlas. Susah nak jawab tu. Ikhlas kan, bukan jadi ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Maka ikhlas perlu dibentuk. Dia bukan datang dengan mudah. Maka tuan-tuan datang ke sini pada hari ini. Kan walaupun semalam tuan-tuan komplain panas kan. Mufti kata apa? Inilah jihad. Maka keikhlasan itu perlu dibina. Dia tidak datang dengan mudah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai kesimpulan bagi pusingan yang kedua ini, maka kita perlu mulakan apa jua yang kita nak lakukan terutamanya dalam jihad ini dengan ikhlaskan diri. Sebab innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu bermula dengan niat. Kalau kita niatkan nak berjihad, nak bagi orang puji kita, itulah yang kita dapat. Kalau kita berjihad nak dapat populariti, itulah yang kita dapat. Maka betulkan niat kita, insya-Allah kita doakan Allah Taala memandu kita. Mohon. Amin amin. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih Dr. Azrul memberikan penjelasan untuk kita memahami beberapa kronologi kisah-kisah yang ada dan juga kaitan jihad dalam pembentukan akhlak, terutama diri kita sendiri. Dan sudah pasti tuan-tuan yang datang tadi, semuanya mempunyai nilai ikhlas. Hanya kita dengan Allah je lah yang tahu sejauh mana nilai keikhlasan yang datang sini kan. Daripada awal katanya sampai hari Rabu pun dah ada bermukim di Perlis. Bukan bermusafir, mukim tu. Tak apa, tak apa. Yang penting kami ni orang Perlis, rasa syok. Bila balik Malik Mai tengok, macam tak dah tengok. Kami bukan orang Perlis. Orang mana? Orang Johor. Kalau Johor ada, orang Perak ada. Bagus, bagus. Jadi tambah pula tahun melawat Perlis. Tapi Ustaz Nabil, ya, ni orang cerita lah. Orang cerita, okey. Katanya orang luar bila main Perlis ni, dia tak mau balik. Dia kata Perlis ni tenang. Tak apa. Tak tahu lah sebab kami orang Perlis, mungkin promote Perlis sikit lah. Saya risau apa, takut dia pelajak pergi sebelah. Ya? Itu je lah, itu ya. Itu masing-masing punya plan lah. Yang penting Perlis tenang, damai dan seronok lah. Boleh menikmati apa-apa keindahan yang ada di Perlis. Welcome to our kampung Perlis. Baik, teruskan dengan Ustaz Hashimi. Kita nak bawa lagi tentang tajuk ini sebenarnya. Walaupun tema kita besar adalah berkenaan dengan jihad, cuma kita nak fokus berkenaan dengan akhlak. Supaya kita nak menyantuni orang, kita nak mempertahankan hujah, kita nak mempertahankan kita punya prinsip, bukan hanya sekadar semangat dan emosi, tetapi kita nak bawa dengan akhlak yang baik. Ustaz, bagaimana medan jihad boleh membentuk nilai akhlak? Sedangkan kalau kita hari ini duduk cakap sama kelompok kita, kawan-kawan kita, okeylah. Tiba-tiba ada orang yang tak setuju, ada orang yang tak puas hati, emosi kita akan terusik. Macam mana saat itu boleh menguji tahap akhlak yang baik, apatah lagi kita nak mengawal emosi? Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Letak timer saya lambat sikit. Baik. Tadi Ustaz sebut tentang antara kefaqihan kita dalam bab jihad ialah kita tahu di mana kita dalam ayat-ayat jihad. Apakah kita hari ini berada pada jihad senjata? Tempat kita ni pemimpin. Jihad berlaku dengan pemimpin. Pemimpin tak angkat kita senjata, kita pun tak angkat senjata. Dia tak suruh kita pergi, kita tak pergi. Pasal jihad melawan orang kafir dengan pemimpin. Jadi tak berlaku. Apa yang berlaku pada kita sekarang ni? Jihad yang kita dah sebut, jihad ekonomi, jihad ilmu, jihad itu yang jihad yang ada depan mata kita. Palestin, kita doakan mereka. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu para mujahidin. Amin. Melapangkan apa yang menimpa mereka dan mengalahkan musuh-musuh kita. Itu kadar kemampuan. Harta kita hantar kepada mereka. Tapi dalam bab apa yang sedang kita kena buat dalam jihad, senarai kategori-kategori jihad ialah jihad dengan ilmu. Jihad menyampaikan kebenaran sebagaimana yang kita sebut tu. Jadi apakah perlu di-blend dengan akhlak sehingga akhirnya jihad yang sedang kita buat ni memberikan impak yang baik di sisi masyarakat? Jawapannya pasti. Memang kena. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena ingat, kebenaran ini kadang-kadang pahit untuk ditelan. Kita nak bagi tahu kepada orang, kebenaran ini pahit untuk ditelan. Walhal memang kita nak kebenaran itu orang terima. Dan kita kata, tak syok lah kalau ustaz itu, saya hari ini nak tema jihad, saya nak mari jadi mujahidin. Dah ni. Tak, kita tak sampai itu lagi, tak sampai lagi. Sebab dia mesti berlaku dengan pemerintah. Tapi apakah fadilat pada jihad yang besar tu boleh berlaku dengan fadilat kita ni? Jawapannya insya-Allah. Sebagaimana yang disebut, kalau orang riba, tak perang pun duduk dia jaga sempadan, dah dapat pahala dah. Kalau orang pergi berjihad, dia buka satu negeri, dengan sebab dia buka negeri itu Islam tersebar, dia dapat pahala selama mana ahli penduduk negeri tersebut beramal, dia dapat pahala. Bukankah dengan ilmu juga benda itu berlaku? Maka hari ini kita keluar sebagai pejuang-pejuang yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik ke tempat masing-masing, bawa satu semangat, aku nak memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba-tiba di sepak tu dulu tak ada orang kenal sunnah, kita datang buat satu surau, surau tu hidupkan sunnah, berkembang. Setiap orang yang mengamalkan sunnah dalam tempat tersebut, kita akan dapat pahala. Man dalla ala khairin kafa'ili. Kita buka sekolah, balik ni siapa-siapa ada kemampuan, buka sekolah, jaga ma'had, buka dan sebagainya. Ambil anak-anak belajar. Akhirnya, alhamdulillah. Para ibu, wanita, jihad mereka di rumah mereka, lahirkan anak-anak orang Islam yang saleh. Didik mereka dengan akhlak-akhlak Islam, nilai-nilai Islam. Dia membesar sebagai seorang yang memperjuangkan agama Islam. Dia dapat pahala sebanyak mana bilangan anak yang dia lahirkan dan sebanyak mana sumbangan anak tersebut dalam Islam. Dia akan dapat fadilat dan pahala daripada amalan dia tersebut. Betul, saya kalau dalam dakwah, kalau orang tanya berapa yang dia Islamkan, mungkin kita tak banyak sebab kita hidup dalam sebuah negara Islam. Nak banding orang duduk dalam sebuah negara yang non-Muslim, mungkin ada nilai orang Islam masuk. Kita majoriti keluarga kita, keliling kita Islam. Tapi jangan bimbang, para ibu terutamanya. Kalau orang tanya, berapa orang kamu dah Islamkan? Jawapan dia, dia telah melahirkan jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah, yang tahu salat, tahu puasa. Maka itulah jihad dia dalam melahirkan generasi Islam. Ni yang kita sedang ada. Inilah medan kita. Maka kita berjihad pada medan kita. Kembali kepada medan menyampaikan ilmu, pejuang-pejuang agama. Perlu tak dengan akhlak sebagaimana yang disebut? Jawapannya sangat-sangat perlu. Kerana kebenaran ni satu benda yang pahit untuk ditelan. Saya baru balik daripada daurah di Indonesia. Syekh kata apa? Kita belajar kitab, talaqqi kitab, hilyah talibul ilm. Perhiasan penuntut ilmu. Dalam kita nak menyampaikan kebenaran, kadang-kadang orang tak terima bukan sebab kebenaran tu. Sebab dia pahit nak telan. Kadang-kadang nak terima tu macam-macam dia punya cabaran. Dia tahu benda tu benar. Lalu balutlah kebenaran tersebut. Salutlah kebenaran tersebut dengan manisan-manisan akhlak. Sehingga yang pahit ditelan itu dirasakan manis. Kerana apa? Kerana orang yang menyampaikannya telah membalutnya dengan manisan-manisan akhlak. Berapa ramai orang yang tertarik dengan akhlak sehingga akhirnya mereka pergi. Saya dulu, waktu saya nak belajar, habis belajar sekolah menengah, nak sambung belajar, minta apply dua-dua, nak pergi sambung Timur Tengah. Tapi nak pergi sambung Madinah dulu, orang pun kata macam-macam, janganlah pergi nanti jadi macam-macam lah, dah beli pula, dia kata lebih kurangnya. Kan? Tapi yang menjadikan saya berani nak pergi, masa tu tak kenal lagi bahan hak berapa sunnah. Kita lah ni, alhamdulillah, dah banyak dibincangkan. Tapi yang menyebabkan saya tertarik nak pergi ke Madinah masa tu, bila kita tengok akhlak-akhlak orang-orang yang baru balik daripada Madinah, kita tengok akhlak mereka baik. Sehingga akhirnya, tolak tepi dululah, tak apa, aku tengok dia ni baik, kita pun pergi. Sampai sana, Allah, begini rupanya. Alhamdulillah, akhirnya diperkenalkan dengan sunnah Nabi SAW. Itulah kemanisan yang sebenar. So, medan jihad kita masih lagi luas terbentang. Kalau masyayikh di Madinah, dia pesan kepada sahabat-sahabat, terutama di janub Syarq Asia, dia kata, walaupun Madinah ni tempat negeri terbaik, kamu baliklah dulu. Pasal apa? Di tanah air kamu terbentangnya medan dakwah yang luas. Ni jihad kita ni. Banyak ramai lagi orang tak kenal sunnah. Dan berapa ramai lagi orang yang masih disamarkan. Dia sangka dia berada di atas sunnah, tapi sebenarnya dia menyimpang daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So penting kita letak diri kita di jihad yang mana. Dan penting dalam menyampaikan kebenaran tersebut, okay, kita menggunakan akhlak-akhlak yang baik. Dengan perkataan kita, kita sebut dengan cara yang baik, kita senyum, kita salam dengan dia, kita belanja dia makan, kita santuni orang tua, kita buat baik dengan kanak-kanak, bagi gula-gula, benda-benda kanak-kanak macam tu, dia lekat kat dia. Sekurang-kurangnya, bila dia tengok, oh ustaz ni lah awak baik kat aku dulu tu. Akhir sekali, dengan sebab tu, dia jadi cinta kepada sunnah Nabi SAW. Jadi bayangkan, kalau tiba-tiba kita balik ke tempat kita, kita jadikan satu komuniti sunnah, dan orang beramal dengan sunnah Nabi, meninggalkan bid'ah, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang agama, akhirnya kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Wallahu ta'ala alam. Oh, dia bunyi dah ni. Mana dia nak tutup ni? Ha. Kena letak timer. Terima kasih. Baik, sama-sama. Jazakallah khairan jazak. Jarang sekali saya forum ada timer. Ha, tu kalau tak syak. Selalunya ada AP je, assistant producer. Takut terlebih tengok masa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz menepati waktu yang telah diberikan. Yang penting kita dapat memanfaatkan ruang waktu satu jam ini untuk kita kongsikan tentang pendekatan jihad, medan besar tapi perlu diisi dengan dengan akhlak. Sebab itulah baginda Nabi SAW, kalau kita lihat, selalu dia pesan untuk kita ni. Sebab kita ni di antara umat yang penuh dengan cabaran dan fitnah. Antara yang Nabi pesan apa? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang yang sentiasa mencari kelemahan diri daripada kita melihat keaiban orang lain. Ustaz Hashimi menutup tadi dengan kata-kata bahawa jagalah lidah, jagalah lisan. Sebagai medan kita nak berdakwah, bukan untuk kita nak merendah, bukan mencari kelemahan dan menjatuhkan orang, tapi kita nak mengajak orang untuk faham dengan kaedah Al-Quran dengan sunnah yang tepat dan benar, supaya kita bersatu pada lembayung yang namanya tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih Dr. Azrul, terima kasih Ustaz Hashimi, dan juga terima kasih pada Jabatan Mufti, Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam, dan semua yang menjayakan program kita daripada hari pertama sampailah sekarang dan masih berbagi. Tuan-tuan masih bertenaga lagi kan? Tak apa, depa kata kalau tak dapat harum manis, jus harum manis pun sedap. Ha, layok lagi. Aiskrim ada. Aiskrim ada tak? Aiskrim harum manis. Ya. InsyaAllah apapun, terima kasih semua atas kesetiaan anda semua bersama dengan kami daripada awal sampai insyaAllah malam ini sebagai penutup bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis kita insyaAllah untuk majlis penutupan. Apapun daripada saya mewakili kedua-dua ahli panel, mohon kemaafan andai ada keterlanjuran, andai ada kekurangan atau mungkin kata-kata kami yang mengguris hati dan perasaan, minta maaf banyak-banyak. Itulah kelemahan kita sebagai insan. Moga-moga mendapat pengampunan daripada tu Tuhan. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.